Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat At-Takwir pada firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum ayyastaqim. Nah, wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Berkaitan dengan pembahasan masalah takdir. Kemarin lebih khusus pada permasalahan meluruskan atau membantah sebagian pihak yang beralasan dengan takdir untuk apa? Melegalkan kemaksiatan. Atau paling tidak minimal orang lain tidak mengingkari, menegur atau memarahi dia. Barakallahu fiikum. Itu yang kemarin kita bahas. Barakallahu fiikum. Nah, di antara bantahannya barakallahu fiikum yang pertama, iya, bahwasanya tindakan seperti itu, pernyataan seperti itu sama persis dengan perbuatannya orang-orang musyrikin. Iya. Nah, lau syaa'allahumma asyraqna. Alasannya takdir. Ketika mereka melakukan perbuatan kesyirikan. Ternyata Allah bantah, tidak diterima alasan tersebut. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaku ba'sana. Demikianlah cara orang-orang sebelum, ya, engkau untuk menolak ajakan para nabi bertauhid sampai akhirnya kami mengazab mereka semua. Argumen yang kedua barakallahu fikum dari sisi, ya, orang yang bersangkutan kalau dalam permasalahan dunia dia dikasih pilihan, pilih pergi ke tempat, ya, negeri yang aman, tentram, sentosa, atau pilih negeri yang sedang konflik, berbahaya, pasti dia pilih yang tenang, aman, sentosa. Ya, dia tidak mau memilih negeri yang sedang konflik. Kenapa dalam masalah akhirat pilihannya tidak sama? Yeah. Nah, memilih negeri yang kekal abadi penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Nah, kenapa milih, ya, neraka? Nah, tidakkah pantas kalau ada orang mencela dia ketika dia dikasih pilihan mau ke negeri yang aman, tentram, sentosa, atau milih pergi ke negeri yang sedang konflik, berbahaya? Ketika dia pilih ke negeri yang berbahaya, mesti dia akan dicela sama orang. Iya, dianggap orang apa? Gak beres ini orang. Nah, ada apa yang konflik paling akalnya. Sehingga tidak salah juga ketika orang mencela dia, ketika dia malah memilih apa? Neraka daripada surga. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan pernyataan uraian dari Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Idzan, kata beliau, fa fi qawlihi liman syaa minkum ayyastaqim taqrirun likaunil insan yaf'alu syai'a bimasyiatihi wa ikhtiyarihi walakin ba'da an yaf'ala syai' wa syaa wa yasha'u syai' na'lam annallaha qad syaa'ahu min qabl walau syaa'allahu ma fa'ala. Nah, dari ayat ini kita mengetahui, kata beliau, terdapat pentakriran, pengokohan bahwasanya manusia itu ketika dia melakukan sesuatu dengan kehendaknya sendiri, dengan pilihannya sendiri. Tetapi sebelum dia melakukan itu semua, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki sebelumnya. Nah, barakallahu'alaikum. Kalau Allah berkehendak, barakallahu'alaikum, dia tidak akan bisa mengerjakan perbuatan tadi. Nah, wa kathiran ma yu'zamu al-insanu ala syai'in wa yattajihu ba'da al-azimati ila hadha syai'. وفي لحظة يجد نفسه منصرفا عنه. Beliau mencontohkan bukti kalau kehendak dan keinginan kita itu tetap dalam kendali Allah. Nah, buktinya kata beliau, sering sekali ketika seorang insan berazab, artinya sudah memiliki keinginan yang kuat kan. Nah, barakallahu fikum, untuk sesuatu perkara. Dan barakallahu fikum, sayyid yattajih, dia pun mengarah menuju setelah azam yang kuat tadi kepada sesuatu yang ingin dia lakukan. Tapi dalam jangka waktu sejenak, entah kenapa tiba-tiba dia mendapati pada dirinya sesuatu yang memalingkan niatan dan maksud tadi. Saya kasih contoh. Baik. Baik. Ada keinginan untuk beli motor. Ya, karena melihat motornya ini sudah tua renta, nampaknya harus di-upgrade ini. Ini yang baru. Wah, dan niat itu. Ya. Celengin, ditabungin, ya, sudah minggu depan insyaallah kita cari motor yang diinginkan. Pas sudah azam sekali. Pas hari H tiba-tiba moodnya hilang. Iya. Entah kenapa. Eman-eman ya, motor yang lama ini banyak kenangan indahnya. Mulai dari pujangan, sampai punya istri, anak satu, anak dua. Iya, dari gak ada apa-apa sampai punya rumah, motor ini kenangan. Akhirnya, gak jadi. Ya kan? Padahal apa? Tadinya, sebelumnya itu sudah berazam. Nah, sering gak itu terjadi? Sering kan? Entah kenapa tiba-tiba hilang keinginan tadi. Iya. Padahal tadi itu sudah menggebu-gebu. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa? Kendali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Itu maksud dari perkataan beliau. Au yajidu nafsahu masrufan anhu, atau dia mendapati pada dirinya ada sesuatu yang memalingkan, artinya bukan dari kehendak dia. Kalau tadi kan murni ya, tiba-tiba mood keinginannya hilang. Terkadang yang menyebabkan menghalangi dia dari keinginannya ada faktor luar. Apa itu? Dia sudah pengen beli motor, sudah siap uangnya, tinggal ke dealer. Pas mau berangkat, barakallahu itu, qadarullah, ada kecelakaan. Ya, lah qadarullah, ada kecelakaan. Dia yang kecelakaan. Akhirnya apa? Uang tadi nggak jadi buat beli motor, buat berobat. Artinya ada faktor luar, kejadian dari luar yang memalingkan dia dari azamnya. Dua itu. Itu juga apa, Pak? Keinginan, iradah, kehendak seorang hamba itu tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang memang tiba-tiba dia sendiri hilang moodnya, terkadang ada faktor lu luar. Li'anna Allah lam yasha'hu, karena memang Allah tidak menghendaki itu terjadi. Sehingga sekuat apa azam, gampang bagi Allah untuk apa? Menghilangkannya. Sehebat apapun persiapan dia, semateng apapun, gampang bagi Allah untuk membuat itu tidak berhasil. Padahal semuanya sudah dia tata, ya. Dia perhitungkan, dia perkirakan sedetail-detailnya, tidak akan meleset. Nah, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menggugurkannya, menggagalkannya, hanya dengan hal yang sepele. Nah, barakallah. Ketika Allah tidak ingin, tidak akan terjadi. Wa katsiran ma nuridu an nadhhaba masaran, kata beliau, ilal masjidi linastami'a ila muhadharatin wa idza bina nansarifu bisababin aw bighairi sababin. Nah, ahyanan bisababin bihaitsu natadzakaru anna lana syughlan fanarji' wa ahyanan narji'u biduni sababin la nadri illa waqad sarrafallahu ta'ala himmatana an dzalika faraja'na. Beliau memberikan contoh. Sering kata beliau, kita mendapati sebuah fenomena atau kenyataan, apa yang kita inginkan, contoh kata beliau seperti kita ingin pergi ke masjid untuk mendengarkan muhadharah, daurah atau ta'lim. Kita sudah rencana ingin berangkat ta'lim. Maka tiba-tiba kata beliau, pada diri kita ada sesuatu yang memalingkan kita dari maksud dan tujuan tadi. Bisa karena sebab atau tanpa sebab. Ya. Terkadang kata beliau, dengan sebab kita enggak jadi berangkat. Dari sisi kita teringat, ternyata kita memiliki kesibukan yang lain, akhirnya kita balik. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Tadinya kita sudah niat berangkat ta'lim, ingat usia. Kemarin janji mau nganter ibu berobat, enggak ada lagi yang nemenin. Ya, dan itu harus pada hari itu. Enggak bisa tidak. Akhirnya apa? Balik. Enggak jadi berangkat ta'lim. Nah, barakallahu fikum. Atau kata beliau, terkadang kita balik tanpa ada sebab dan kita tidak tahu, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang tiba-tiba memalingkan himmah, keinginan kita tadi yang kuat, akhirnya kita balik. Artinya tiba-tiba hilang saja moodnya. Nah, ada perasaan tidak enak gitu ya. Salah, kayaknya nggak enak ini mau berangkat ini. Nah, akhirnya apa? Balik, nggak jadi taklim. Cuman perasaan apa? Tidak enak aja. Nah, barakallahu fiik. Itu kata beliau, suatu yang sering ya, yang sering kita rasakan, kata beliau. Itu adalah bukti yang sangat kuat bahwasanya kehendak dan keinginan kita itu tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Walihada qila li'arabi bima arafta rabbaka. Atas dasar inilah, ketika ada orang Arab Badui ditanya, dengan cara apa kamu mengetahui keberadaan Rabbmu? Dengan cara apa kamu meyakini kalau sang pengatur alam semesta itu ada? Dengan cara apa kamu meyakini akan eksistensi adanya Tuhan? Nah, orang Arab Badui ya, yang tidak berpendidikan ditanya, masalah ini? Ya, jawabannya polos. Kata dia, qala binakhdil azai wa sarbil himami. Nah, binakhdil azai ya'ni al-insan ya'zimu ala syai' azman mu'akkadan wa idza bihi yantaqibu min naqdi azimatihi la yash'ur anna hunaka murajihan taib aujaba ay ya'dila 'anil azimatil ula bal mahdha iradatillahi. Orang Arab Badui tadi menjawab dengan polos, sesuatu yang menunjukkan akan keberadaan Tuhan, akan keberadaan Allah adalah apa? Dengan barakallahu fikum dibatalkannya azam yang ada pada diri kita. Ya. Jadi ketika kita sudah berazam, kata beliau, ketika seorang insan itu berazam untuk sesuatu dengan azam yang sangat kuat, ya, benar-benar pokoknya enggak ada satupun ucapan manusia yang bisa membuat dia membatalkannya. Tidak ada satupun upaya manusia yang bisa membuat dia berubah. Nah, barakallahu fikum. Ternyata tiba-tiba batal. Padahal tadi kita sudah melihat orang ini sangat kok dibujuk, dirayu, dikasih ini, dikasih itu, enggak mau. Iya, sudah di setting-setting biar dia seperti ini, enggak mau, tetap terus. Tapi ternyata apa? Azamnya kuat dan kokoh tadi tiba-tiba apa? Loyo sendiri. Ya kan? Padahal manusia sudah banyak yang merayu dia. Sudah banyak yang apa? Membuat siasat. Enggak, kendor-kendor, kencang. Tapi tiba-tiba apa? Berubah. Gitu ya, tiba-tiba batal, tiba-tiba hilang. Itu menunjukkan berarti ada yang mengatur. Nah, itu kata orang Arabi tadi. Iya, untuk menunjukkan akan adanya Tuhan, ketika azam manusia yang sangat kuat dan kokoh itu tiba-tiba hilang. Nah, barakallah. Hey. Dia tidak merasa. Iya, nggak ada sesuatu bahwasanya di sana ada sesuatu yang lebih kuat yang mewajibkan dia untuk berpaling dari azamnya yang pertama. Nggak ada faktor lain. Pokoknya tiba-tiba apa? Hilang saja. Pernah nggak mengalami seperti itu Pak Safari? Pernah kan? Kita tadinya sudah sangat semangat, nggak tahu tiba-tiba hilang. Nah, itu menunjukkan apa? Ada kekuatan dan kendali Allah Subhanahu wa taala di sana. Barakallahu. Nah, melainkan kata beliau murni dari keinginan Allah. Dan juga yang menunjukkan akan keberadaan adanya Rabb, pengatur alam semesta adalah sorful himam. Ketika himmah, ya, semangat yang menggelora itu tiba-tiba dipalingkan, dilencengkan. Yahimul insan bisyai' wa yattajihu ilaihi tamaman, yaitu seorang insan dia memiliki himmah, semangat yang menggelora untuk melakukan sesuatu dan dia sudah menuju ke arah sana, artinya sudah melakukan sebab-sebabnya. Nah, tamaman secara totalitas, secara sempurna. Fa idza bihi yajidu nasahu sayyid mun sarafan anhu sawa'un kana sarifu mani'an hissiyan au kana sarifu mujarradu ikhtiyarin. Maka tiba-tiba orang tadi mendapati pada jiwanya ada sesuatu yang membuat dia berpaling dari apa? Semangatnya yang menggelora tadi. Sama saja yang membuat dia berpaling tadi adalah sebuah penghalang hissi, artinya memang nyata, atau hanya sekedar keinginan yang tiba-tiba hilang. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi terkadang faktor yang membuat kita itu berpaling dari semangat kita, azam kita yang sudah sangat kuat, terkadang memang ada faktor nyata, ya, barakallahu fikum. Terkadang enggak tahu, tiba-tiba hilang saja. Nah, barakallahu fikum. Itu menunjukkan ada tetap kendali Allah Subhanahu wa taala padanya. Ikhtiyarul insanu ayan sarifa. Di mana seorang insan tadi dia lebih memilih untuk berpaling dari semangatnya yang bergelora tadi. Kullu hadza minallahi azza wa jalla, kata Syekh. Itu semua rahasia di baliknya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kadang kita melihat orang, ya misteri, ada bapak ini padahal tadi itu wah sudah di lobi-lobi begini enggak, nah ya sudah dirancang ini enggak, kok sekarang tiba-tiba berubah. Nah, baik, itu yang namanya barakallahu fikum taufik, itu yang namanya ilham, itu yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Barakallahu. Nah. Sama seperti keadaan kondisi orang-orang yang tadinya memang sangat benci sama kita. Ya kan? Barakallahu fikum, benci sekali sama kita. Tiba-tiba berubah. Nah, enggak tahu, enggak ada sebab apa-apa. Ya, tiba-tiba kok jadi baik. Nah, jadi perhatian, barakallahu itu berubah. Ditanya-tanya, kenapa kok kamu baik sama saya? Enggak tahu. Ya, pengen saja. Iya. Apa ada peristiwa tertentu? Apa ada gini? Enggak. Ya, saya pengen baik sama kamu. Itu namanya apa? Kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, walhasil kata Syekh Allah Ta'ala yaqulu liman syaa minkum ayyastaqim. Kesimpulannya Allah mengatakan bagi ya siapa di kalangan kalian yang ingin lurus hidupnya, fal istiqamatu hiyal i'tidal. Yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah i'tidal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iktidal itu artinya pertengahan. Nah, ya. Tidak barakallahu fikum kekurangan, tidak juga berlebihan. Ya, bagi yang pengen jalan hidupnya itu barakallahu fikum normal, lurus, ya, tidak kebablasan, tidak juga kekurangan. Wala adla aqwam min adlillahi azza wa jalla fi syariatihi. Dan tidak ada sebuah kelurusan, keadilan yang lebih baik daripada keadilan Allah, kelurusan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Fi syara'i tabiqati kanat syara'i'u tunasibu halal umami zamanan wa makanan wa halan. Nah, begitu juga pada syariat-syariat sebelum kita, kata beliau. Karena syariat-syariat yang Allah tetapkan itu menyesuaikan atau disesuaikan dengan keadaan umat yang ada pada saat itu, ditinjau dari sisi waktu, ditinjau dari sisi si tempat, ditinjau dari sisi kondisi. Nah, ya. Jadi Allah berikan syariat kepada masing-masing umat sangat relevan. Ya. Pada waktunya, pada tempatnya dan kondisi. Nah, barakallahu. Baik. Sesuatu yang mungkin berbeda pada syariat ya umat-umat yang lain, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan dari semua syariat-syariat yang Allah tetapkan untuk umat-umat manusia, yang paling wena, yang paling gampang, yang paling mudah itu syariatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paling pol wena. Karena memang sesuai dengan kondisi umat beliau. Iya. Nah, barakallahu fikum, lemah, ya, yang enggak tahanan, barakallahu fikum, sayyid, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan. Nah, adapun umat-umat terdahulu kan, postur busu, tubuhnya kan satu-satu, ya kan? Kan kalau sejarah kan manusia itu kan menyusut. Nah, dari Nabi Adam yang tadinya berapa hasta? 60 hasta. Jadi sampai sekarang setinggi yang paling 2 meter ya manusia. Mungkin yang ada yang 3 meter. Ada apa ya? Yang kelainan itu ya. Yang normal ya paling 2 meter, ya 1 meter, 70 barakallahu fikum. Dari 60 hasta. 60 hasta itu berarti sekitar 30 meteran ya. Nah. Kan itu menunjukkan umat-umat terdahulu itu kan postur tubuhnya kuat, besar, sehingga Allah memang berikan kepada mereka syariat yang memang berat. Iya. Sesuai dengan kondisi mereka. Dan juga karakter umat-umat terdahulu yang memang keras. Nah. Kaku. Barakallahu fikum. Iya. Nah. Jangankan kiai. Nabinya saja disikat. Mereka dibunuh. Saking apa? Sangarnya. Jangankan ustaz. Nabinya dibunuh. Hah? Digergaji hidup-hidup sama mereka. Nah, makanya karena dengan karakter umat yang seperti itu Allah berikan syariat yang lebih berat. Bahwa ba'da bi'tsatir Rasul alaihi salatu wasalam kanat syari'atuhu tunasibul ummata allati bu'itsan nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Min awali bi'tatihi ila nihayatid dunia. Adapun kata beliau setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka syariat beliau disesuaikan dengan keadaan umat yang beliau diutus kepada mereka. Dan syariat beliau berlaku semenjak beliau diutus sampai akhir umur dunia. Iya, sampai akhir umur dunia. Sehingga apa yang dibawa beliau ini benar-benar penyempurnaan dari syariat-syariat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mungkin Allah merancang membuat ya syariat tadi ya khusus untuk kaum ini saja. Ya kan? Nah, yang lain juga demikian. Tapi untuk Nabi Muhammad itu benar-benar rancangan yang perfect, sempurna. Ya. Sehingga dalam keterangannya tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Nah, dalam setiap zaman, dalam setiap keadaan, dalam semua jenis karakter manusia cocok. Cocok. Karena apa? Memang sudah valid sempurna. Nah, ya. Makanya Rasul pernah menggambarkan kepada para sahabat, barakallahu fikum, bagaimana syariat yang beliau bawa seperti seseorang yang mendatangi sebuah rumah yang indah. Tapi ada satu bagian bata dari rumah tadi yang belum terpasang. Sehingga kelihatan apa? Janggal, ya. Pokoknya ada yang tak pasang. Dan kata Nabi, akulah bata tersebut. Nah, setelah diutus beliau, jadi penyempurnaan, barakallahu fikum, dari syariat-syariat sebelumnya, jadilah perfect, sempurna pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tidak perlu adanya tambahan, tidak perlu dikurangi, sudah pas. Sehingga kalau ada yang usil, ya, sok ditambah-tambahin, atau dikurang-kurangin, ya, berdasarkan barakallahu fikum hemat dan pandangan dia. Nah, barakallahu fikum, itulah yang namanya jalan murakab. Ya, dia bodoh kalau syariatnya sudah sempurna. Dia bodoh tentang dirinya yang sebenarnya tidak berhak melakukan penambahan dan pengurangan kan tadi, tapi sok. Nah, menganggap itu masalah untuk umat. Barakallahu. Padahal barakallahu fikum, itu hanya dalam pendapat, ide dia saja. Syariat ini sudah sempurna barakallahu. Nah. Sudah isya belum? Sudah isya. Wallahu ta'ala suwab, itu yang bisa kita bahas. Naftafi bihadra qadar subhanakallahu bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.